بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، خليفة yang ketiga yaitu خليفة عثمان ابن عفان. Nama beliau adalah Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayyah ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Umawi al-Makki. Qurashi dari Quraisy, Umawi dari Bani Umayyah, Al-Makki di Mekah, thumma Al-Madani kemudian pindah ke Madinah. Abu Amr kunyahnya Abu Amr Uthman ibn Affan. Wa yuqalu Abu Abdullah, dikatakan pula dengan Abu Abdullah, dan dikatakan pula dengan Abu Layla. Abu Abdullah, Abu Layla, Abu Amr. Dan biasanya para ulama mendahulukan yang masyhur, kemudian baru yang tidak begitu terkenal, dan yang tidak begitu terkenal, sehingga dikatakan dengan kalimat wa yuqalu, maknanya dan dikatakan pula. Berarti yang jazm, yang tegas adalah yang pertama, Abu Amr. Dia adalah Abu Amr, dikatakan pula Abu Abdullah, dikatakan pula Abu Layla. Wallahu ta'ala a'lam. Wulida fi sanati sadisah, beliau dilahirkan pada tahun ke-6 setelah tahun gajah. Artinya 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti bedanya beliau dengan Rasulullah sallam adalah 6 tahun. Karena tahun fil adalah tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aslama qadiman, dan beliau termasuk yang masuk Islam lebih dulu. Wa huwa mimman da'ahu Siddiq ila al-Islam. Dan Uthman adalah salah satu yang diajak oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ke dalam Islam. Jadi pertama yang masuk Islam istrinya, ponakannya Ali bin Abi Thalib, dan sahabat dekatnya Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini mengajak orang-orang lain. Di antara yang diajak oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa hajar al-hijratain. Di antara keistimewaan Utsman ibn Affan, beliau hijrah dengan 2 hijrah. Artinya beliau ikut hijrah ke Habasyah dan kemudian hijrah ke Madinah. Hajara hijratain, beliau hijrah dengan 2 hijrah. Wa tazawwaja Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Beliau menikah dengan anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, khalifah-khalifah yang lurus Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum, semua mereka memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan hanya Ali bin Abi Thalib seperti yang dikatakan oleh Syiah Rafidhah, yang kemudian mencerca Abu Bakar wa Umar dan mencerca Uthman. Tidak demikian. Semua khulafa'ur rasyidin memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mertua Rasulullah SAW. Taib, karena Rasulullah SAW menikah dengan anaknya Aisyah. Umar bin Khattab mertua Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menikah dengan anaknya Hafsah. Uthman bin Affan mantu Rasulullah SAW dua kali, bukan hanya sekali. Ali bin Abi Thalib mantu Rasulullah SAW, tetapi hanya Fatimah. Sedangkan Uthman bin Affan mantu Rasulullah SAW dua kali, yaitu Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kita lihat kisahnya dalam atau riwayatnya di dalam kitab kita ini. Pertama, beliau menikah dengan anak perempuan Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Qabla nubuwah, sebelum kenabian Rasulullah SAW. Wa matat indahu fi layali ghazwat Badr. Tetapi Ruqayyah meninggal ketika perang Badr. Fata'akhara an Badrin litamridiha. Maka Uthman bin Affan tidak sempat ikut perang Badr karena mengurusi dan merawat istrinya yang sakit keras, sakit parah sampai wafatnya radhiyallahu taala anha. Bi'idni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Uthman bin Affan gak ikut perang Badr untuk mengurusi istrinya yang sakit, yang itu adalah anak perempuan Rasulullah SAW, dengan izin Rasulullah SAW. Sehingga jangan jadi cercaan kepada Uthman bin Affan. Sebagian mereka yang mencerca Uthman, mereka berkata bahwa Uthman itu tidak ikut perang Badr, sehingga tidak mendapatkan keutamaan dari keutamaan perang Badr. Astagfirullah. Kita katakan, kita jawab. Pertama, tidak ikutnya dengan izin Rasulullah SAW karena mengurusi istrinya yang sakitnya sakit parah, enggak main-main sampai wafatnya. Tayyib. Yang kedua, Rasulullah SAW telah berkata dalam hadis yang sahih, siapa yang terhalang untuk berjihad karena satu udzur, maka dia mendapatkan pahala jihad sempurna, tamah. Sehingga Uthman bin Affan, walaupun tidak ikut perang Badr, karena diperintah oleh Rasulullah SAW dan diizinkan oleh Rasulullah SAW, maka itu udur beliau yang diterima dan diakui oleh Rasulullah SAW, sehingga dia tetap mendapatkan keutamaan perang Badr. Bahkan lebih rinci, Rasulullah SAW bersabda, dalam keadaan sedang berjalan dalam peperangan jihad, kata beliau alaihi salatu wassalam, secara makna, inna fil Madinah, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menuruni lembah atau menaiki bukit kecuali mereka ikut mendapatkan pahalanya. Tidaklah kalian berperang, tidaklah kalian berbuat, tidaklah kalian berjuang kecuali mereka ikut mendapat pahalanya. Bayangkan lelahnya naik bukit, turunnya menuruni lembah, berperangnya, berjuangnya, semuanya orang-orang di Madinah tadi dapat pahalanya. Persis ya Rasulullah seperti kami. Iya, seperti kalian. Habasahumul udru, hanya saja mereka terhalang oleh udru. Allah tahu kalau saja mereka tidak terhalang oleh udru, mereka akan ikut berperang. Barakallahu fiikum. Sehingga tetap mereka mendapatkan pahalanya walaupun mereka bil Madinah. Walaupun mereka, para sahabat bertanya-tanya keheranan, wahum bil Madinah, padahal mereka di Madinah enggak ikut ya Rasulullah. Iya. Habasahumul udru, karena terhalang oleh udzur. Maka yang paling pantas untuk mendapatkan berita gembira ini adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar wa Umar, yaitu Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kitab. Qala wa daraba lahu bisahmihi wa ajrihi. Rasulullah SAW bukan hanya mengizinkan dan mengikutkan beliau dalam bagian perang dan dalam pahala. Kata Nabi Utsman bin Affan, tetap mendapatkan pahala jihad dan tetap mendapatkan pampasan perang. Makna saham adalah bagian dalam pampasan perang. Artinya ketika pampasan perang dibagi, Utsman dapat bagiannya. Karena harusnya dia berangkat tetapi terhalang oleh udzur. Fa huwa ma'dudun fil badriyyin bidzalik. Maka Utsman bin Affan termasuk teranggap sebagai pengikut perang Badr dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa Utsman tetap mendapatkan bagiannya dan dia tetap mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah ada berita seperti ini, maka jangan dibedakan. Oh, Utsman gak ikut, Fulan ikut, maka Utsman walaupun tidak ikut teranggap ikut dengan mendapatkan bagian pampasan perang dan dengan berita dari Nabi bahwa dia mendapatkan pahala Badr. Berarti termasuk mendapatkan keutamaan perang Badr di dalam hadis yang diriwayatkan dari Habib bin Abi Balta'ah. Ketika dia dalam keadaan berjalan ingin atau mengutus seseorang wanita mengirim surat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan kaum muslimin akan mendatangi Mekah, Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah ada yang membocorkan rahasia, maka dikejar budak wanita tadi, tertangkap. Keluarkan surat yang kamu bawa. Aku tidak bawa apa-apa. Keluarkan surat yang kamu bawa atau aku geledah kamu. Khanifdina azakumullah. Wanita-wanita waktu itu adalah wanita-wanita yang mulia. Walaupun budak, malu dan tidak mau kalau dipegang. Kalau kamu gak keluarkan surat, aku geledah kamu semua. Tentunya gak berani. Langsung dia keluarkan suratnya dari sanggulnya, dari rambutnya, bukan dari sanggulnya, dari kerudungnya, dari rambutnya. Ternyata dari Habib Ibn Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin beliau berpikir keluarganya perlu diberitahu agar segera masuk Islam, agar segera menyerah dan sebagainya. Tapi itu satu kesalahan. Sebagai manusia itu salah. Tetapi ketika ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biarkan aku bunuh dia, dia pengkhianat. Kata Nabi, bukan. Dia bukan berkhianat. Tidak. Dia bukan munafik. Wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu, wahai Umar, bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah berkata kepada mereka, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, kalian sudah diampuni. Dijamin dengan ampunan. Utsman bin Affan mendapatkan berita ini atau tidak? Utsman bin Affan termasuk yang dikatakan oleh Allah, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, kalian telah diampuni oleh Allah. Termasuk dengan ucapan Rasulullah langsung, termasuk beliau mendapatkan pahalanya dan mendapatkan bagian pampasan perangnya, mendapatkan sahamnya, mendapatkan sahamnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala Suyuti rahimahullah, fahuwa ma'dudun fil badriyin. Maka beliau teranggap sebagai orang yang ikut perang Badr, mendapatkan keutamaan Badr. Wajah al-Bashir bin Nasrin Muslimin bi Badrin yauma dafanuha bil Madinah. Dan datang berita gembira kemenangan kaum muslimin di perang Badr ketika mereka yang di Madinah menguburkan jenazah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazawwajahu Rasulullah sallam ba'daha ukhtaha Umm Kulthum. Maka Rasulullah pun menikahkan Utsman dengan adiknya, dengan saudaranya, yaitu Umm Kulthum. Wa tuwfiyat 'indahu sanata 9 min al-hijrah, dan juga meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Berarti tahun ke-9 setelah hijrah. Setelah hijrah, setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai tahun ke-9, meninggal pula istrinya Ummu Kulthum. Dan ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan. Rasulullah SAW mempercayakan anak perempuannya kepadanya yang pertama. Dan ketika meninggal, beliau masih mempercayakan istri anaknya kepadanya sebagai istrinya. Yang kedua, yakni anaknya yang kedua, yaitu Ummu Kulthum. Ikhwan bidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keistimewaan yang tak terhingga. Rasulullah SAW mempercayakan untuk menitipkan anak perempuannya sebagai istrinya Utsman bin Affan. Dan ketika wafat, Rasulullah SAW memberikan lagi adiknya yang pertama, adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulthum. Maka ikhwan bidina azakumullah, beliau dijuluki dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Ini dua istri dari anak Rasulullah SAW. Qala al-ulama wa la yu'raf ahadun tazawwaja bintayyi nabiyyin ghayruhu. Kata para ulama, tidak dikenal, tidak diketahui ada seorang pun dari manusia yang memiliki istri dua kali dari anak seorang nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satu pun kecuali Utsman ibni Affan. Bayangkan, tidak ada seorang pun yang memiliki istri dua kali dari anak Rasulullah, dari anak seorang nabi. Walidzalika summiya Dzun-Nurain, oleh karena itu beliau dijuluki dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, keutamaan Ali sangat tinggi radhiyallahu taala anhu. Dan ada keutamaan Ali yang tidak dimiliki oleh Utsman ibn Affan dan Abu Bakar dan Umar. Demikian pula pada Utsman, ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar wa Umar dan tidak dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu menikahi dua wanita yang kedua-duanya istri Rasulullah SAW dua kali. Ali cuma sekali. Demikian pula Abu Bakar Siddiq memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Umar, Utsman dan Ali. Dan Umar juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Artinya, barakallahu fikum, mereka semua utama dan mereka semua mulia dan mereka semua memiliki keutamaan masing-masing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan mengangkat yang satu mencerca yang lain. Jangan mengangkat yang satu kemudian menjatuhkan yang lain. Ali bin Abi Thalib itu begini, begini, begini, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tidak seperti Uthman, kemudian mulai menjatuhkan sahabat-sahabat yang mulia. Ini tasyayyu'. Ini adalah tasyayyu', kesyiah-syiahan. Baru membeda-bedakan. Belum lagi ketika kemudian berkata dengan kalimat yang melaknat Abu Bakar wa Umar, itu sudah syiah sungguhan. Itu sudah benar-benar syiah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ahli sunnah memuliakan Ali bin Abi Thalib dan memuliakan ahlul bait, tetapi juga memuliakan Abu Bakar wa Umar wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Fahuwa minas sabiqin al-awwalin, maka berarti Uthman ibn Affan termasuk sabiqin al-awwalin dan termasuk awalul muhajirin. Maka beliau mendapatkan keutamaan-keutamaan sabiqin al-awwalin yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa ayatnya? As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa di antara sabiqin al-awwalin? Utsman ibn Affan. Siapa di antara muhajirin? Bahkan awal muhajirin, Utsman ibn Affan lagi. Maka pasti, saya katakan pasti, telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau mengatakan pasti karena beritanya dari Allah dan dari Rasulnya saat turunnya ayat tadi. Siapa sabiqin al-awwalin yang dimaksud? Ya hanya mereka, siapa lagi? Siapa yang dimaksud dengan muhajirin? Ya hanya mereka, siapa lagi? Kalau kita sekarang ada yang hijrah dari tempat jeleknya ke pondok pesantren, apakah termasuk muhajirin dalam ayat itu? Mungkin, tapi belum tentu. Iya kan? Kalau sekarang tidak bisa disebut sabiqin al-awwalin. Kalaupun hijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, dari tempat kafir ke tempat muslim, atau dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik, masya Allah, itu satu kebaikan. Tapi apakah bisa dipastikan itu yang dimaksud? Tidak. Karena ketika turunnya ayat, ketika berbicara muhajirin, mereka para sahabat. Ketika dikatakan ansar, mereka para sahabat. Wa ahadul asyrah al-mashhudu lahum bil jannah, dan Utsman juga termasuk salah satu dari 10 orang yang dipastikan dengan surga oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Talha fil jannah. Siapa lagi? Abu Ubaidah fil jannah, Abdul Jarrah. Nah, wahadus sittah alladzina tuwfi Rasulullah sallam wa huwa anhum radin, dan salah satu dari 6 orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan beliau ridho kepada mereka. Dari mana ini riwayatnya? Ketika Umar ibn al-Khattab wafat, beliau berkata, masih ingat ucapannya? Ini tentang Umar, sudah lewat. Siapa yang masih ingat? Apa ucapan Umar ketika meninggal dan ketika ingin mencari pengganti? Wahai Amirul Mukminin, engkau akan wafat karena dokter bilang engkau akan mati. Pilihlah penggantimu. Apa jawaban Amirul Mukminin Umar? Ya Allah, angkat tangan yang bisa jawab, yang masih ingat. Walaupun semakna, enggak apa-apa. Ngomong apa beliau? Kalau aku menentukan khalifah, sudah ada orang yang menentukan khalifah yang lebih baik dariku. Kalau aku tidak menentukan khalifah, sudah ada orang yang lebih baik dariku yang tidak menentukan khalifah. Ya apa ya? Kalau aku istakhlaf, faqad istakhlaf man huwa khairun minni. Wa in lam astakhlif, fala yastakhlif man huwa khairun minni. Kalau beristikhlaf, menentukan khalifah, maka sudah ada yang menentukan khalifah sebelumku, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar menentukan khalifah siapa? Umar. Kalau aku tidak menentukan, maka sudah ada yang tidak menentukan khalifah ketika wafatnya yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menentukan khalifah, hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Maka aku ingin menentukan khalifah di antara 6 orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridho pada mereka. Yang tuwfiya Rasulullah SAW wa huwa anhum radin. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan. Enam. Bahkan yang akhirnya terpilih di antara 6 itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa hadus sahabah alladzina jama'ul Qur'an. Keutamaan berikutnya adalah bahwa beliau di antara sahabat yang ikut mengumpulkan Al-Qur'an. Bal qala Ibnu Ibad atau Ibnu Abbad, lam yajma' al-Qur'an min al-khulafa illa huwa wal ma'mun. Tidak ada khalifah yang mengumpulkan Al-Qur'an dari para khulafa kecuali Utsman Ibnu Affan saja. Akhwan ibn na'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Utsman khawatir akan hilang Al-Quran. Dan khawatir manusia berselisih tentang bacaan Al-Quran. Maka diperintahkan semua yang memiliki catatan Al-Quran, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, disusun. Dan setelah itu beliau berkata, catat dengan dialek Quraisy, karena Rasulullah SAW orang Quraisy dan turunnya wahyu dengan dialek Quraisy, yakni dengan lahjah Quraisy. Akhwan ibn a'azakumullah, dan sisa yang dengan dialek-dialek lain dibakar. Akhwan ibn a'azakumullah, agar tidak berselisih manusia. Ini adalah ijtihad yang sangat bagus dari beliau. Dan ini salah satu contoh dari masalih mursalah. Beberapa orang, beberapa kelompok muslimin menganggap ada bid'ah hasanah, kemudian berkata di antara contoh bid'ah hasanah adalah mengumpulkan Al-Quran seperti Utsman bin Affan. Bukankah itu di zaman Nabi enggak ada? Berarti bid'ah. Itu bid'ah hasanah. Ya, kalau yang dimaksud itu bid'ah hasanah, bagus, kita terima. Tetapi sebagian ulama yang lain tidak menyebutnya sebagai bid'ah hasanah, menyebutnya sebagai masalih mursalah. Ketika ganti pelajaran, salah seorang kalian menghapus papan tulis, ya. Enggak usah disuruh. Jangan seperti cetakan lampu. Lampu itu kalau gelap enggak nyala sendiri, sampai dicetek baru nyala sendiri. Iya kan? Kalau enggak dicetek, ya tetap enggak nyala padahal gelap. Tapi kalau manusia tidak sama dengan cetakan lampu. Kalau melihat, oh ini sudah habis pelajaran, akan ganti lagi. Ya hapus. Enggak usah nunggu cetek. Hapus, baru jalan. Kalau enggak disuruh, enggak jalan. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan. Masalih mursalah adalah sesuatu maslahat yang asalnya sunnah. Asalnya sunnah. Hanya saja untuk mendukung sunnah tersebut dikerjakan sesuatu yang dikatakan dengan maslahah mursalah. Maslahat mursalah. Di antaranya adalah jam'ul Quran. Kalau bicara dalil, sudah ada dalilnya menunjukkan kalau itu bukan bid'ah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Kata Allah, kami dengan takdir kami akan mengumpulkannya. Nah, ini yang sudah Allah takdirkan pengumpulan Al-Qur'an. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkannya, kami yang akan bacakannya, kata Allah. Maka barakallahu fikum, itu masalih mursalah. Seperti ketika engkau berupaya untuk mengerjakan satu sunnah, tetapi tidak bisa dikerjakan sunnah itu kecuali kalau engkau mencari sesuatu pakaian yang bisa dipakai dan seterusnya, akhirnya dibikin pakaian khusus tadi, misalnya ibadahnya adalah ihram, maka kamu membikin kain ihram tadi itu bukan bid'ah. Itu masalah mursalah. Karena diperintahkan untuk memakai dua kain. Baik. Ya tapi kan dulu kainnya enggak seperti itu, berbeda. Itulah yang dia katakan masalah mursalah. Kita bikin sesuatu yang mudah dipakai, yaitu dua lembar kain putih yang seperti handuk yang kalian bikin. Itu tidak sama dengan yang dulu. Apakah itu bid'ah? Tidak. Perintahnya ada, dua lembar kain. Demikian pula yang kalian pegang ini, kitab-kitab seperti ini. Dulu enggak seperti ini kan? Itu masalah mursalah. Demikian pula adzan. Diperintahkan untuk mengeraskan suara. Ternyata ada alat yang bisa mengeraskan suara. Boleh dipakai? Boleh. Apakah itu bid'ah? Tidak. Itu masalah mursalah. Mengapa masalah mursalah? Mendukung perintah Nabi, siapa yang suaranya paling keras? Fulan. Kata Rasulullah SAW, Bilal lebih keras suaranya. Engkau yang adzan wahai Bilal. Artinya keras diperintahkan dalam mengumandangkan adzan. Berupaya supaya keras. Bagaimana? Menaiki menara. Mencari orang yang suaranya keras. Itu zaman dulu dengan menaiki menara suaranya bisa sampai kemana-mana. Sampai kemudian ada alat untuk mengeraskan suara. Boleh apa enggak boleh? Boleh, karena dia masalah mursalah, kebaikan-kebaikan yang berkait dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Sehingga Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, keistimewaannya adalah mengumpulkan Al-Quran. Waqala Ibn Sa'ad istaklafahu Rasulullah SAW ala al-Madinah fi ghazwatihi ila dhatir riqa wa ila ghatafan. Rasulullah SAW juga pernah menyuruh Utsman untuk memimpin Madinah, menggantikan beliau memimpin Madinah dalam satu peperangan, yaitu peperangan Dhatur Riqa, dan juga dalam peperangan ketika memerangi Ghatafan. Itu juga keistimewaan. Rasulullah SAW memilih beliau untuk mewakili dirinya di Madinah. Ruwiyalahu an Rasulullah SAW mi'ata hadith. Beliau telah meriwayatkan dari Nabi 100 hadis dan 60 hadis. Berarti 160 hadis. 100 hadis wa 46 hadisan. 100 hadis dan 46 hadis. 146 hadis. Rawa anhu, yang meriwayatkan dari beliau, dari Utsman bin Affan, adalah Zaid ibn Khalid al-Juhani dan Ibn Zubair dan As-Sa'ib ibn Yazid dan Anas ibn Malik dan Zaid ibn Thabit dan Salabah ibn al-Aqwa' wa Abu Umamah al-Bahili wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Abdullah ibn Mughaffal wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah wa akharuna min as-sahabah, dan sekian banyak dari kalangan sahabat yang lain yang meriwayatkan dari Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya hadis yang paling terkenal dari beliau, hadis Humran maula Utsman Ibn Affan, meriwayatkan dari tuannya, sayyidnya, yaitu Utsman Ibn Affan, anna Utsman Ibn Affan da'a bi wudhu'in ila akhirih wa khalaiq min at-tabi'in, dan sekian banyak orang dari kalangan tabi'in meriwayatkan dari Utsman, dan juga anaknya minhum Aban ibn Utsman, dan juga tabi'in yang lain wa Ubaidillah ibn Adi wa Imran wa ghairuhum. Naktafi bi hadha al-qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.